Melati dari jaya giri, ku terawang keindahan kenangan hari-hari lalu di mataku tatapan yang dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian hati yang teduh dalam dan kau biarkan ku kecup bibirmu. Mentari kelak kau tenggelam, gelapkan datang dingin mencekam. Memberi sinar dalam hatiku, ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkin kau jawabnya tepi di angin lalu. Memberi sinar dalam hatiku, ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkin kau akan tinggal kemana, jawabnya tertiup di angin lalu. Jawabnya tertiup.